ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa boleh mengambil ilmu dari Sheikh Ali Hasan Al-Halabi? Ya saya enggak menasihati ya untuk hal tersebut. Ya karena beliau ini dikritik oleh banyak ulama. Ada ulama yang mentahdirnya, ada ulama yang malah mentabdi'nya, mengatakannya sebagai ahlul bid'ah. Seperti Sheikh Rabi, Sheikh Ubaid, Sheikh Saleh Suhaimi. Ya. Dan guru kami Sheikh Abdullah Al-Gudayyan berkata bahwa Ali Hasan ini yang membawa pemikiran murjiah di masa sekarang. Dan ada fatwa Lajnah Da'inah terkait dengan sebagian buku-bukunya mengandung pemikiran irja. Iya. Ini masalahnya bagi orang-orang yang membelanya itu hendaknya membela dengan ilmu. Yang membicarakannya itu bukan saya. Yang membicarakannya itu para ulama. Iya. Mereka lebih berilmu daripada yang ditahdir dan dari semua yang membelanya. Jelas ya? Dan kadang sebagian orang enggak bisa membedakan hal-hal detail di pembahasan. Ya, saya pernah tanya ke Syekh Shalal Fauzan. Ya Syekh, kenapa? Apa masalahnya? Masyaikh Urdun ini. Syekh Ali Hasan dan kawan-kawannya. Kata beliau ada pemikiran irja. Saya bilang, Syekh, bukankah mereka katakan iman itu adalah keyakinan, ucapan dan amalan? Kata Syekh, "Na'am, yaquluna hada, thumma yatala'abuna ba'da dhalika." Iya, mereka berucap seperti itu, tapi mereka main-main lagi setelahnya. Ini hal-hal yang seperti ini detail, enggak semua orang bisa melihat memang. Jelas ya? Dan para ulama jazakumullah khairan dari kecemburuan mereka, mereka menjelaskan tentang hal-hal yang seperti itu. Maka kita harusnya disyukuri. Ya. Seorang ahli sunnah itu kalau kebatilan dijelaskan dia tidak marah, itu ciri ahli sunnah. Ciri ahli sunnah. Idza dzukiral ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Kalau ada bid'ah hawa nafsu dicela, dia tidak akan marah sama sekali. Bahkan dia senang. Iya, itu menunjukkan dia cinta kepada agama. Cinta kepada agama. Baik. Tapi kalau orang-orang yang sudah tertimpa penyakit fanatik, ya sudah terlanjur cinta, ya kadang hubbu kasyai yu'mi wa yusim. Kecintaan kamu pada suatu itu membuat kamu itu buta dan tuli. Kadang seperti itu. Dan ini adalah hal yang tidak bagus ya, penuntut ilmu itu tajarrud lil haq. Iya. Dan para ulama yang berbicara tentang Syekh Ali Hasan, dia bicara dengan kebenaran, bukan berbicara dengan kebatilan. Bukan berbicara dengan kebatilan. Dan saya tahu benar bahwa para ulama itu banyak menasihati orang yang bersangkutan. Banyak menasihati. Iya.